Lemah teles, Gusti Allah sing bales. Ayo Maulana, jangan lupa disapa penontonnya ya. Bentar. Ini mungkin teman-teman yang di rumah udah pada tahu kan kalau kita kemarin sempat masuk trending. Dan di luar dari kita itu ada satu anak yang heboh banget nih, si Topi Putih pasti kalian semua pada tahu. Sini kamu. Mungkin belum pada tahu namanya. Kamu tuh namanya siapa dan kok bisa jogetnya asik banget? Cece Ayu 03, oke? Kalian cari. Oke Cece, karena kamu goyangnya enak banget, mantep banget. Pokoknya kawal teman-teman yang lain biar ikut goyang, oke? Oke, thank you. Thank you Cece, kita lanjut lagi ya. Koe belok iwalangan tanpa muas keburi. Tatap rakoe loro, iki salah esopo. Yen koe wis tresno, ngomong ojo terus lungo. Awas nemoni apes, lemah teles, Gusti sing bakal bales. Jujur hati iki loro, durung bisa nampa kenyataan. Tanduran sing wis tak sirami malah dadi awu ireng, diobong karo kahanan. Kesusahan seneng saiki kowe medotke angen-angen, tak kuatke ati yen kudu kelangan. Oh, kowe belok iwonangan tanpa ngawas keburi. Koe loro, iki salah esopo. Yen koe wis ra tresno, ngomong ojo terus lungo. Awas nemoni apes, lemah teles, Gusti sing bakal bales. Tenang aja, kalau ada yang jahat sama kita tetap yakin bahwasanya lemah teles Gusti Allah yang bakal balas. Oke. Tatap rakoe loro, iki salah e sopo. Yen kowe wis ra tresno ngomong aja terus lunga. Awas nemu ni apes lemah telas Gusti sing bakal bales. Lemah telas Gusti sing bakal Cece.